نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa mengadakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita baca dari kitab Lamadurul Manthur. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik juga kepada kita untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Pada pembahasan kita yang terakhir adalah berkaitan dengan bab yang ke-29, bab tentang hajru ahlil ahwa'i wal bid'ai sunnatun. Bab bahwa meninggalkan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu adalah termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini telah kita baca. Kita masuk ke poin yang berikutnya. Yang punya kitab silakan dilihat nomor ke-448. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu hijranu ahli al-bid'i wal ma'asi dhahirati wa tarku salami 'alayhim wa muqata'atuhum tahqiran lahum wa zajran. Berkata al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yustahabbu, disunnahkan untuk menjauhi ahlul bid'ah dan pelaku kemaksiatan yang terang-terangan serta tidak mengucapkan salam kepada mereka. Tidak mengucapkan salam kepada mereka, serta muqata'atuhum, memutuskan hubungan, memutuskan pertemanan dengan mereka, itu disunahkan dalam syariat kita. Dalam rangka apakah itu? Dalam rangka tahqiran lahum, dalam rangka penghinaan terhadap mereka. Penghinaan terhadap orang yang memang harus direndahkan. Pelaku kemaksiatan yang terang-terangan, dia sendirilah yang merendahkan dirinya. Martabatnya itu rendah karena dia melakukan kemaksiatan dengan apa? Terang-terangan. Misal wanita nakal atau laki-laki hidung belang. Di pandangan masyarakat sudah rendah memang karena dia pelaku kemaksiatan yang menampakkan. Maka orang yang seperti ini dijauhi, diputuskan hubungan dengan dia sebagai bentuk memang harus direndahkan agar dia tahu diri dan bertobat dan kita selamat dari godaannya. Demikian pula dengan ahlul bid'ah, disunahkan untuk kita tidak mengucapkan salam, mendahului salam, tidak. Dan juga kita disunahkan memutus hubungan, juga dalam rangka dua tadi di atas, tahqiran lahum wa zajran, dalam rangka merendahkan mereka, menghardik mereka, dan juga dalam rangka menyelamatkan diri kita dari terseretnya kita kepada bid'ahnya. Bisa dipahami hadirin? Ini. Jadi penyelamatan terhadap diri kita itu didahulukan daripada kita memikirkan orang yang sudah menjadi ahlul bid'ah atau orang yang terkena syubhat tetapi tidak bisa untuk diselamatkan lagi. Dibantah, diterangkan, sudah iqamatul hujjah tetap nekat. Pemikirannya itu terbawa pada kebidahannya. Maka daripada saya yang menjadi korban berikutnya, maka disunahkan kita untuk memutus hubungan dengan orang tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang seperti ini adalah manhaj. Bagian dari kesekian kalinya manhaj ahlu sunnati wal jamaah dalam memerangi bid'ah dan menolong atau membantu memperjuangkan sunnah. Kalau yang seperti ini tidak dilaksanakan, ahlul bid'ah tidak dihajar, ahlul bid'ah tidak ditinggalkan, maka bid'ah tersebut akan merebak, bid'ah tersebut akan subur, karena engkau masih tetap bersama mereka. Bahkan bid'ah itu tidak terasa sesat lagi, karena kalian bersama mereka. Berarti dengan demikian perbuatan kita menghancurkan sunnah atau berarti kalau kita tetap bersama ahli bid'ah, tetap bergaul dengan ahli bid'ah, malah ikut serta dengan kebidahannya, berarti kita termasuk bagian orang-orang yang memerangi sunnah. Karena man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah, barang siapa yang hidupkan bid'ah maka sungguh dia telah mematikan sunnah. Karena itu jangan kita menjadi orang yang mematikan sunnah dengan kita masih bergabung dengan ahli bid'ah dan memperbanyak jumlah mereka. Jangan. Yang berikutnya, qala Abul Qasim Ismail Ibni Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, wa tarku mujalasatu ahlil bid'i wa mu'asyaratuhum atau mu'asyaratihim sunnatun. Kata beliau Al-Imam Abul Qasim Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani, beliau mengatakan tarku mujalasati ahlil bid'ah, meninggalkan majlis-majlisnya ahlul bid'ah dan meninggalkan bergabung bersama mereka, meninggalkan pergaulan bersama mereka. Ini adalah sunnah Nabi. Ini adalah ajaran Nabi. Apalagi kalau engkau, antum, umpamanya di daerahnya antum adalah sosok yang menjadi figur, sosok yang menjadi suri teladan dan bagi yang lain. Apakah antum sebagai ustaz atau kantum sebagai ikhwan yang lama di situ, yang orang lain akan berbuat melihat kondisinya antum. Maka kalau seperti ini adanya, kata Syekh, engkau harus segera memutuskan hubungan dengan ahli bid'ah. Engkau itu contoh, qudwah. Engkau harus meninggalkan majlis-majlis ahli bid'ah. Kenapa demikian? Alasan beliau. Alasannya beliau. Li'alla ta'allaku biqulubi du'afil muslimin ba'du bid'atihim. Agar jangan, kata beliau, agar jangan ada sebuah bid'ah yang ada pada mereka bercokol di hatinya kaum muslimin yang lemah. Jangan sampai bid'ahnya ahlul bid'ah tersebut masuk ke hati-hati umat Islam du'afa yang lemah-lemah. Maksudnya seperti ini kaum muslimin. Kalau antum jadi ustad panutan, kok masih bolak-balik kepada ahlul bid'ah, masih bergaul sama orang yang terkena bid'ah, maka niscaya orang-orang yang menjadi mad'umu, yang menjadi pengikutmu, yang talim kepadamu, akan terfitnah, akan menilai, Pak Ustaz betasi mengana, berarti ora apa-apa. Ini kemungkinan kayak gitu tidak apa? Ya, orang yang lemah jiwanya melihat seorang sosok panutannya masih bergaul dengan al-bid'ah akan terbawa. Padahal antum tidak mengajak. Tetapi sikap itu sudah sebagai rekomendasi untuk orang-orang yang taklim sama antum ikut sikapnya antum. Hai, ini bahaya yang seperti ini. Harus diambil sikap yang tegas menjauhi majlis ahl bid'ah, menjauhi orang-orang yang terfitnah dengan sebuah syubhat bid'ah. Apakah bid'ah ikhwan muslimin, bid'ah sururiyah, atau bid'ahnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang ingin menjadikan semua orang menjadi satu, sampai-sampai dia membuat satu website kullal salafiyin atau kull salafiyin, semua adalah salafi. Padahal ahli bid'ah hizbiyin bergabung dengan dia, tetapi dia mutlakkan semuanya salafi. Ini bid'ah seperti ini. Kalau ada orang yang terkena bid'ah seperti ini, hati-hati. Jangan ikuti langkahnya. Karena engkau akan terseret pada lembah, tidak memisahkan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kecuali kalian akan menyamaratakan itu semua. Yang berikutnya. وحتى يعلم الناس أنهم آل البدعة. Alasan yang kedua, alasan yang kedua kaum muslimin, ya, mengapa kita harus menjauhi majlisnya ahlul bid'ah dan memutuskan hubungan dengan mereka? Alasan yang kedua adalah agar manusia tahu bahwa Syiah ini memang ahlul bid'ah, karena itu dijauhi. Syiah ini maftun, terfitnah dengan fitnah-fitnah yang menyesatkan, karena itu dijauhi. Sehingga sikap seorang tokoh umpamanya, seorang ustadz atau yang ditokohkan di masyarakatnya, dia mengambil sikap menjauhi ahlul bid'ah, maka masyarakatnya pun akan memahami memang dia ahlul bid'ah. harus dijauhi. Ustaz saya sudah menjauhinya dan menerangkan bahwa si fulan sekarang sudah terkena fitnah. Manusia menjadi tahu dengan sebab sikap yang jelas meninggalkan ahlul bid'ah. Tetapi kalau ada ustaz yang seperti ini, bagaimana seperti ini Bapak? Nganeh ngeneh ya. Bingung medunya, di lisan mengatakan hati-hati dari bid'ah, hati-hati dari bid'ah, ning prakteke dolane kambi ahlul bid'ah, warawiri ke majelisnya ahlul bid'ah. Umatnya bingung, sing bener sing ndi kiye. Nah ini dia, orang yang seperti ini berbahaya. Dakwahnya seakan-akan salafi, tetapi prakteknya adalah ikhwanul muslimin. Ini di mana mereka menginginkan untuk bergabung semua kelompok menjadi satu dengan satu dasar yang dicetuskan oleh pemimpin ikhwanul muslimin. Itu apa, masih ingat? Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'duna fi makhtalafna. Kita saling tolong menolong, saling bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati supaya bisa bersatu. Kemudian bagaimana kalau ada perbedaan? Ya kita saling toleransi, nanti akan bisa apa? Bersatu. Kamu pandang salah, meneng baik wae, aja ngomong. Pada dirimu ada kebatilan, yang lainnya juga diem. Bongko tersinggung malah pecah. Yang seperti ini tidak akan tegak sunnah. Yang seperti ini tidak akan mungkin ittiba Rasul. Kalau prinsip ikhwanul muslimin dilaksanakan, kita saling bahu-membahu, hormat menghormati, bantu membantu, kerjasama, berhubungan dalam hal yang kita sepakati. Kalau yang tidak sepakati, diam kita, toleransi. Faham inilah yang diusung oleh Sururi dengan baju barunya, muwazanah. Harus adil. Kalau mengkritik ahlul bid'ah, harus juga menyebut kebaikan ahlul bid'ah sehingga adil. Jangan cuma jeleknya top. Manhaj ini manhaj ikhwan muslimin aslinya, cuman dimodifikasi baju baru, kalimat baru dalam rangka membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat sehingga masih bisa bersatu antara yang sunnah dan yang bid'ah. Mereka itu seperti itu, sehingga jangan tertipu ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya. Kemudian alasan yang ketiga, masih ucapannya Imam Abu Qasim Ismail Muhammad Al-Asbahani. Alasan yang ketiga, mengapa kita memutuskan hubungan dengan ahlu bid'ah dan meninggalkan majlisnya mereka. Alasan yang ketiga adalah wali alla yakuna majlisatuhum atau mujalasatuhum dzari'atan ila dhuhuri bid'atihim. Alasan yang ketiga, agar jangan sampai duduknya kalian dengan ahlul bid'ah itu sebagai sarana tersebarnya kebid'ahan mereka. Jangan. Jangan bermajlis dengan ahli bid'ah, karena itu bisa menjadikan bid'ah mereka semakin tersebar. Umpamanya ada ustadz yang begitu sifatnya, orang akan mengatakan, "Ndak apa-apa ke sana. Lang ustadz be mengana?" Nah, menjadikan tersebar tidak bid'ahnya, menjadikan tersebar. Apalagi kalau sudah ada penasihatan kepada sang ustaz tersebut agar jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah lagi, atau mendatangi majlis salingnya ahlul bid'ah, atau ngisi di tempatnya ahlul bid'ah. Sudah dinasihati, tetapi nekat tetap saja ke situ, tetap saja melakukan hubungan dengannya, padahal sudah ada nasihat dan keterangan yang gamblang, tetap saja ke situ. Maka hal ini akan menyebabkan umat terpecah dalam memahami. Orang-orang yang tertipu oleh sang ustaz ini akan menuduh jelek kepada ustaz-ustaz yang masih memegangi prinsip apa yang kita baca, wajib meninggalkan ahli bid'ah. Dicemooh sama mereka, lah ustaz kayak katosen, kayak ban apa? Ustaz kayak terlalu keras. Si mandan, semandan apa pak? Mandan lembek-lembek badi sit ya, aja keras-keras nemen. Ini mereka manhaj tamyi', manhaj yang lembek, inginnya diterima pihak sana pihak sini, diterima oleh salafiyin dan juga diterima oleh hizbiyin. Orang yang seperti ini akan membawa malapetaka, menjadi sebab tersebarnya bid'ah mereka gara-gara sosok orang seperti ini. Bisa dipahami hadirin? Ada tidak orang yang model seperti ini? Kalau ada, jauhi dia. Dia berpenyakit. Kemudian yang ke-450. Qala Ali ibn Sa'id rahimahullah, sami'tu Aba Abdullah yaqul, qadima Thawr ibn Yazid al-Kula'i al-Madinata, faqila li Malik, ala ta'tihi? Faqala, la yajtami'u 'inda rajulin mubtadi'in fi masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Waqala la ta'tuhu wa kana yaral qadar. Perhatikan, ini sebuah kisah. Kisahnya seorang yang bernama Thawr ibn Yazid al-Kula'i. Dia seorang yang terkena bid'ah Qadariyah. Bid'ah bah? Qadariyah, menolak takdir. Orang ini datang ke kota Madinah. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya orang ini, Thawr ibn Yazid al-Kula'i ini, tokoh besar, terkenal di waktu itu. Terkenal orang ini. Datang ke Madinah kan menuju Masjid Nabawi. Dan ini terjadi kapan Bapak? Di zaman Imam Malik masih hidup. Di zamannya para tabi'in sudah muncul bid'ah yang ditokohi oleh Thawr ibn Yazid al-Kula'i. Datang dia ke Madinah. Segera ditanyakan kepada Imam Malik, ala tatihi wa Imam Malik, apakah engkau akan mendatangi orang ini yang berpaham Qadariyah ini? Apakah engkau akan menemuinya, Thawr ini, orang yang memiliki faham Qadariyah ini? Maka Imam Malik dengan tegas, dan ini sebagai apa? Contoh bagi umat. Beliau mengatakan, lah, tidak, saya tidak akan menemuinya. Bahkan beliau memberikan apa namanya, peringatan sebagai penguasa Masjid Nabawi di waktu itu, sebagai imam Darul Hijrah kota Madinah, memberikan keputusan la yajtami'u inda rajulin mubtadi'in fi Masjidin Nabawi, tidak boleh adanya perkumpulan, tidak boleh adanya majlis di hadapan ahlul bid'ah ini di Masjid Nabawi. Tidak boleh. Tegas. Kalau seandainya Thawr Ibn Yazid Al-Kulai, tokoh, masuk ke Masjid Nabawi, tidak boleh mengadakan majlis salim. Tidak boleh manusia berkumun di hadapan orang ini di dalam Masjid Nabawi. Tidak boleh. Tegas. Waqala, dan beliau mengatakan, la tatu. Beliau kemudian melarang, jangan kalian datangi dia di Madinah ini. Jangan kalian datangi dia. Jangan. Jangan kalian temui dia. Karena dia seorang yang membawa faham Qadariyah. Ini contoh yang baik. Ini ulama yang menjadi figur umat. Dengan ini, dengan cara Imam Malik ini, maka sunnah mulia, bid'ah rendah. Demikian pula dengan ahlul bid'ahnya. Rendah. Umat tidak akan menghormati bid'ah dan ahlul bid'ahnya. Kalau semua kita memiliki sikap seperti Imam Malik. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tetapi sekali lagi, kalau ada orang yang seorang ustaz atau tokohlah siapa dia, ternyata begitu datang orang yang membawa bid'ah, semisal Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, kok malah justru didatangi dan dijadikan sebagai tokoh, dirangkul, dijadikan sebagai syekh olehnya, padahal dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Orang ini sudah difonis oleh para ulama kibar, ternyata di hiruk pikuk, disanjung-sanjung, dijadikan sebagai tokoh. Ya tentunya orang yang menjadikan tokoh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, dia pun sejenis. Semisal seperti Firanda, Badrussalam, dan yang semisal mereka. Visi. Apa? Raja. Nah. Raja itu siapa sih? Gruben apa? Ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Itu sudah pertanda mereka menyimpang dari sunnah. Karena sunnah itu seharusnya apa? Begitu datang orang yang membawa bid'ah, sikapnya tinggalkan, jangan datangi, jangan adakan majlis salim. Dilarang dia menyampaikan ilmu, dilarang. Itu contoh Imam Malik. Lah kalau mereka kebalik, ngerti kebalik Pak? Tidak mencontoh Imam Malik, malah kebalik, menghormati ahlul bid'ah. Bisa difahami hadirin? Ini. Lah bagaimana kalau seandainya yang bermasalah bukan orang yang datang ke situ? Kalau ini kan tadi yang bermasalah siapa? Orang yang datang siapa namanya? Thawr Ibn Yazid Al-Kulai. Datang ke Masjid Nabawi. Dilarang oleh Imam Malik untuk mendatangi majlisnya. Tidak boleh ada majlis salim di Masjid Nabawi oleh mereka. Lah bagaimana kalau yang datang ulama ahli sunnah ke tempatnya mereka orang yang bermasalah? Bagaimana kayak itu? Pernah ditanyakan hal ini kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri atau Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Bolehkah kita mendatangi majlisnya mereka ya Syekh? Bawang lalu. Tapi ulama tersebut tidak tahu siapa yang mengundangnya. Mereka menipu Syekh dengan mengatakan mereka adalah salafiyin. Ini. Sehingga Syekh Ubaid Al-Jabiri memberikan fatwa, jangan kau datangi majlis salimnya mereka. Syekh ini maghdur, tertipu oleh para pengundangnya. Kalau engkau datang ke majlisnya mereka, panitianya yang bermasalah karena pada mereka terdapat hizbiyah, engkau akan memperbanyak jumlahnya mereka. Engkau akan memperbanyak anggota bid'ahnya mereka yang mereka juga mau datang, akan membenarkan manhaj mereka. Bisa dipahami hadirin? Semisal mamanya ikhwan, Syekh Muhammad Ibn Rabi' atau Syekh Ruzaik, diketahui dengan pasti bahwa beliau-beliau adalah ulama yang menentang perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam Muhammad bin Abdullah Rimi al-Imam al-Mulaqab bil-Imam yang ada di Ma'bar di Yaman. Perjanjian orang ini dengan siapa? Houthi Syiah Rafidhah yang sekarang ini memberontak kepada pemerintah yang sah di negeri Yaman. Mereka kafir musyrik, Syiah Rafidhah ini bukan muslim. Dipastikan mereka kafir musyrik Rafidhah. Tetapi Muhammad al-Imam sahib al-Ma'bar yang ada di Ma'bar membuat perjanjian damai dengannya dengan mengatakan ayat pertama, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yakni al-Imam mengatakan secara otomatis ketika menyetujui ayat ini dimuat bahwa Rafidhah saudaranya dia, sama-sama mukmin. Ini dia perjanjian ta'ayush, kehidupan berdamai, kehidupan bersama-sama dengan Syiah Rafidhah pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Ini perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam, dibantah, diwajibkan bertaubat dan dikatakan sebagai al-bid'ah oleh kibar ulama. Syekh Rabi berbicara tentang Muhammad al-Imam ini. Dan para ulama yang lainnya berbicara, mengharuskan dia harus bertobat. Demikian pula dengan Syekh Muhammad bin Rabi atau Syekh Ruzaik. Memiliki ucapan dan tertulis mengingkari perjanjian tersebut. Ternyata akan datang ke Indonesia ke suatu tempat yang pengurusnya itu membela-bela Muhammad al-Imam. Yang kepengurusannya situ atau beberapa orang yang menjadi pengurusnya itu menyatakan al-Imam benar dalam membuat perjanjian dengan Syiah Rafidhah. Kita memberikan uzur kepada Muhammad al-Imam untuk membuat perjanjian itu. Tentunya Syekh yang akan datang ahli sunnah berbeda dengan yang akan didatangi. syekhnya membantah Muhammad al-Imam dalam hal wasiqah perjanjian dengan Syiah yang akan didatangi malam membela-bela Muhammad al-Imam. Ini berbeda tidak apa? Berbeda. Berbeda. Yang seperti ini terang-terangan ya, diucapkan oleh lisan-lisan mereka bahwa mokif mereka, sikap mereka dalam hal permasalahan Yaman adalah membela Muhammad al-Imam, menyetujui sikap Muhammad al-Imam, membuat perjanjian bersama Houthi. Syekhnya kasihan. Coba kalau syekhnya tahu, oh, wong sing arep tekani kaya-kaya. Kira-kira keberapa? Tetapi yang namanya manusia tidak semuanya tahu. Tidak semua hal bisa dia ketahui. Ya, dalam hal yang seperti ini maka tidak datang ke tempat itu bukan karena kita mentahdir syekhnya, bukan. Tetapi karena bermasalah dengan tempat yang akan diadakan di situ kedatangan mereka. Bisa difahami hadirin? Kita masuk ke bab berikutnya. Bab yang ke-30. Bab tentang wasiatu ba'di salafi biharki kutubi ahli al-ahwa'i wal bid'i wal nahyu 'anil akhdhi minha wal kitabatu 'anhum atau wal kitabati 'anhum. Bab yang ke-30 adalah tentang wasiat sebagian para salaf untuk membakar buku-buku ahlul bid'ah dan larangan untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah serta larangan menukil nukilan yang ada dalam kitab ahlul bid'ah. Bab ini yang akan kita baca. Perlu kita jelaskan terlebih dahulu bahwa ahlul bid'ah mereka masih sebagai muslimin. Karena itu jangan heran pada buku-buku mereka, kitab-kitab mereka masih memuat ayat Al-Quran, masih menulis hadis-hadis sahih. Jangan heran, karena memang mereka masih apa? Muslim. Kalau sampai ada ahlul bid'ah yang menukil Injil atau Taurat, wah sudah ini bukan lagi ahlul bid'ah, grade-nya sudah naik menjadi kafir, karena dia berdalil dengan apa? Kitab suci Injil walaupun asli tidak boleh dipakai karena sudah mansukh, terhapus. Bisa dipahami? Ya. Karena itu di buku-bukunya ahlul bid'ah itu ya ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi ahlul bid'ah zaman sekarang menukil ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menukil al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari. Ahlul bid'ah sekarang pintar-pintar. Nukilan-nukilan itu dalam rangka menipu umat agar umat mau menerima bid'ahnya mereka. Kalau demikian berbahaya tidak membaca buku ahlul bid'ah? Berbahaya. Membaca bukunya ahlul bid'ah akan dapati Syekh Islam Taimiyah dalam majmu fatwa umpamanya, wah, ahlu bid'ah juga masih ikut Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya, akan ada kesimpulan seperti itu. Dibaca lagi, ini ahlul bid'ah membawakan ucapan Syekh Albani. Oh, berarti ahlul bid'ah ini ahlul bid'ah benar dia. Ahlul bid'ah benar kepriwe pak. Karena engkau tertipu dengan adanya nukilan-nukilan yang ada dalam buku tersebut dari ucapan ulama ahlus sunnah. Bahaya wahai kaum muslimin. Karena itu difatwakan oleh para ulama untuk dibakar buku mereka. Jangan dipelajari. Ya. Terus bagaimana kalau di dalam kitab Ahlul Bid'ah itu ada ayatnya, kita membakar buku itu bukan menghinakan ayatnya, bukan. Tetapi malah justru menyelamatkan ayat itu dari disalahfahamkan. Ahlul bid'ah pandai pak membikin ayat untuk kemudian tafsirnya mereka. Misal saya berikan contoh, ini terjadi sebuah ayat dibaca oleh mereka dan langsung ditafsirkan dengan praktek dan orang tidak akan menolak. Dia membawakan ayat ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan jiwa. Kemudian praktik la ilaha illallah, terus la ilaha, ini benar apa salah pak? Ala bi dzikrillahi tatma'innul kulub, ketahuilah berzikir kepada Allah itu menenangkan jiwa. Langsung goyang pak ya. Bahkan saking enjoynya itu sampai dibikin kayak kur, dibelah menjadi dua kelompok, membelah dengan otomatis, gak pakai remote, juga gak pakai layar sentuh, otomatis. Sebelah kanan la ilaha, sebelah kiri illallah. Nah, nyantai banget pak, manggut-manggut. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata mereka, tidak perlu tafsir, tidak perlu penjelasan, langsung praktek. Yang kayak gini menipu tidak? Hah? Bagi orang yang tidak memiliki ilmu, oh ini kebenaran, ana ayate kok. Ini dia. Bagi orang yang tidak punya ilmu, kasihan, ikut-ikutan dan merasa tenang jiwanya. Kasihan. Gara-gara apa? Tafsir yang salah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahiman jami'an. Kita masuk kepada ucapan Imam Ahmad yang terdapat dalam poin ke-451. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wala katsiran. Imam Ahmad beliau mengatakan, hati-hati kalian, jangan sampai kalian menulis dari kitab-kitabnya ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Qalilan wala kathiran, sedikit maupun banyak, tidak boleh dua-duanya. Engkau menulis sedikit enggak boleh, banyak apalagi. Walaupun di situ ayat, engkau bisa ambil dari Al-Qur'an. Engkau bisa mengambil dari kitab para ulama, Kalau itu hadis Nabi, engkau bisa mengambil dari Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Engkau bisa mengambil dari kitab-kitab para ulama yang terpercaya. Tidak ada kesamaran dalam buku itu, karena memang penulisnya terkenal sebagai orang yang semangat membela sunnah dan memperingatkan dari bahaya bid'ah. Aman kita baca buku itu. Tetapi kalau kita ngambil ilmu dari ahlul bid'ah, apakah langsung di depannya ngaji kepada ahlul bid'ah atau membaca buku-buku ahlul bid'ah kemudian mengambil faedah ahlul bid'ah, maka yang akan kita dapati syubhat dan kerancuan. Ini dia yang akan membawa engkau jatuh pada penyimpangan. Maka kata Imam Ahmad, jangan engkau menulis dari buku-buku ahlul bid'ah, dari ceramah-ceramah ahlul bid'ah. Jangan, sedikit maupun banyak, jangan. Yang berikutnya, qala Sa'id ibn Amr al-Burdari rahimahullah ta'ala, syahadtu Aba Zur'ah su'ila 'anil Harith al-Muhasibi wa kutubihi faqala li sa'il iyyaka wa hadhihi al-kutub, hadhihi kutub bid'in wa dalalatin. Aku, kata Sa'id bin Amr, aku pernah menyaksikan Al-Imam Abu Zur'ah. Al-Imam Abu Zur'ah ditanya tentang ahlul bid'ah yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi dan buku-bukunya. Bagaimana pendapatmu wa Imam Abu Zur'ah? Bagaimana pendapatmu wa Imam Abu Zur'ah tentang ahlul bid'ah ini dan tentang buku-bukunya? Paham ini pertanyaan Bapak? Saya ingin menjelaskan bahwa pertanyaan seperti ini tidak salah. Pertanyaan seperti ini tidak salah, bahkan benar. Ada beberapa orang yang kalau ditanya, Pak Ustaz, bagaimana dengan si fulan? Boleh diambil ilmunya apa enggak? Ustaznya marah. Orang semua ngomong kayak gue lah. Si penting ngaji. Kalimat ini salah. Kalau memang yang dipertanyakan oleh muridmu sosok orang yang bid'ah, atau dia pembawa bid'ah, atau padanya terdapat syubhat yang menyesatkan, engkau terangkan. Jangan kau diam. Terangkan. Pertanyaannya benar. Yang bertanya kepadamu ingin selamat dari bid'ah. Jangan kau malah kesuh. Orang setakun kayak gue lah. Ngaji baik ngaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaji baik ngaji. Maksudnya ngaji ke priwe Pak Ustaz? Ke bid'ah juga ngaji baik apa? Repot yang seperti ini. Orang-orang yang seperti inilah yang sekarang kita hadapi. Para muhadzilin yang mengembosi manhaj. Sampai-sampai mengesankan, si Pak Ustaz ini mengesankan bahwa mentahdir ahlul bid'ah itu adalah sesuatu yang dilarang karena ada unsur ghibah. Sudah kita lewati mentahdir ahlul bid'ah, memperingatkan umat dari bahaya pengikut hawa nafsu. Ini sunnah Nabi. Sebagaimana Rasul mentahdir khawarij, menyebutkan majusi hadil ummah, qadariyah majusi hadil ummah. Walaupun dalam sanad yang terdapat pembicaraan Rasul memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Kok anda malah kesuh-kesuh, marah-marah ketika diterangkan tentang kesesatannya sebuah kebid'ahan. Sudah kita lewati, tanda seorang itu ahlu sunnah adalah ketika disebut sebuah bid'ah, dia tidak ada fanatik dengannya. Disebut orang yang sesat, dia tidak memujinya. Ini tanda ahlul apa? Ahlu sunnah. Tetapi Pak Ustadz ini malah justru marah-marah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penggembos. Ya. Ya, kalau yang digembosi ban. Masih banyak tukang tambal ban di pinggir jalan. Kompresornya besar-besar. Sekali pijit langsung atau semaning bak. Lah kalau yang tergembosi manhaj. Yang tergembosi adalah iman dan takwa. Ya lumer. Ngerti lumer pak? Lunyut. Gak bisa lagi. Itu ada ahlu bid'ah. Lemas sudah. Ayo keras sama ahlu bid'ah. Lah guruku bekaya-kaya. Lemas sudah. Disuruh bangkit lagi gak bisa. Pada ujungnya dia akan bergaul dengan ahlu bid'ah itu. Bahaya tidak kayak gitu bapak? Bahaya. Ini fitnah para penggembos al-mukhadzilin. Ya. Kita ulangi pertanyaan kepada Imam Abu Zur'ah tentang sosok Al-Harith al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Bagaimanakah sikap kita kepada orang ini dan buku-bukunya? Qala lisa'il, maka beliau mengatakan, Ubed, masih ada air minum? Tenggorokannya lagi panas. Maka al-imam Abu Zur'ah mengatakan, iyyaka wadil kutub, hati-hati kalian dari kitab. Kitabnya orang ini, hati-hati. Kitab-kitabnya orang ini adalah kutubu bida'in, kitab-kitabnya bid'ah, wadolalatin, dan kesesatan. Langsung seperti itu jawaban salaf ketika ditanya tentang buku-buku orang yang menyimpang. Tidak dia mengatakan, ya bukunya sesat, tapi ana maene. Tidak pak. Bukunya memang di situ terdapat penyimpangan-penyimpangan. Tapi kan masih ada ayat dan hadis yang bisa kamu ambil. Tesmain. Enggak apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jawaban yang sesat. Berimbas pada umat akan bermudah-mudahan untuk apa? Untuk membuka buku-buku ahlul bid'ah dan akhirnya kebablasan bid'ahnya pun diserap oleh umat gara-gara fatwamu Pak Ustaz. Pak Ustaz sinten siniki? Embok wonten Ustaz singkatus niku. Hah? Maka perhatikan ini kaum muslimin. Jangan kita menjadi sebab orang lain sesat. Jangan kita menjadi orang lain terjerumus pada kebatilan. Jangan. Jazakallahu khair. Kita masuk kepada yang berikutnya. Qala Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Al-Usyaih rahimahullah ta'ala. Waqad hadhara ahlul ilmi wal basirati an an-nadhari fiha wa mutala'atiha fiha wa badiha. Hat, yani kitab al-ihya' ulumuddin lil-Ghazali. bal afta bitahrikiha ulama'ul maghribi mimman urifa bisunnah wasammaha kathirun minhum imatatu ulumiddin. Berkata Syekh Abdul Latif Al-Syekh rahimallahu ta'ala, sungguh para ulama telah memperingatkan akan bahaya buku ini, yakni buku Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di dalamnya terdapat bid'ah sufiyah, adanya cerita-cerita khurafat, muza'balat, ya, adanya hal-hal yang menyimpang dari syariat banyak. Maka ulama memperingatkan agar menjauhi buku ini, dan diberi nama oleh para ulama bukan Ihya Ulumuddin tetapi Imadatu Ulumuddin. Apa bedanya? Kalau Ihya Ulumuddin artinya menghidup-hidupkan ilmu-ilmu agama, tetapi karena di dalamnya terdapat kesesatan-kesesatan, maka disebut dengan buku Imadatu Ulumuddin, kematian atau mematikan ilmu-ilmu agama. Dan para ulama yang ada di Maghrib yang memegangi sunnah-sunnah Nabi memfatwakan untuk membakar buku tersebut. Demikian pula dengan buku-bukunya Said Qutb. Saya berikan contoh di sini, kata beliau. Demikian pula dengan kitab Fi Dhilalil Quran. Di dalam kitab Dhilalil Quran ini, Fi Dhilalil Quran dengan dha yang artinya di bawah naungan Al-Quran. Ini kitab yang ini ditulis oleh seorang tokoh Ikhwan Muslimin berjudul Dhil Quran, oleh seorang tokoh Ikhwan Muslimin, Said Qutb penulisnya. Kata beliau, fi dalam kitab Said Qutb ini terdapat ucapan keyakinan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Bisa dilihat dalam buku ini, tetapi saya tidak perintah. Ya, nanti antum kasihkan buka, akhirnya malah jadi pengikut Said Qutb gara-gara Saiful. Jangan lupa. Ya, artinya bisa dibuktikan ada dalam pembahasan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang menyebutkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa ditafsirkan oleh dia dengan makna pengertian menyatunya Allah dengan alam semesta ini. Dan ini keyakinannya Hasan al-Banna, guru-gurunya Said Qutb. Ini dari tariqah sufiyah apa? Asofiyah. Yang sektenya sekte yang ekstrim dari kalangan sufi Hasafiyah, yang menyatakan Allah ada di mana-mana, bahkan meyakini idza nadarta, apabila engkau melihat al-kaun, maka tidak ada di sana kecuali Allah, karena Allah menyatu dengan alam. Ini keyakinan mereka. Dan ini terdapat dalam kitab Tafsir Fi Dhilalil Quran. Juga kata beliau, dalam Tafsir Dhilalil Quran ini juga terdapat ucapan Said Qutb yang menerangkan bahwa Al-Quran lil ayatil Quraniyah bi anna tarunnumat musikiyah, bahwasanya Al-Qur'an itu sama dengan dendangan musik-musik. Sehingga memang Ikhwanul Muslimin menghalalkan musik. Ini dia. Kalaulah mereka menghalalkan nasyid, apalagi nasyid, musik saja dihalalkan. Sehingga jangan heran musiknya, nasyidnya mereka latar belakangnya adalah apa? Musik. Dan itu jelas sekali mereka dalam buku Ikhwan Muslimin fi Mizanil Islam, Da'watul Ikhwan Muslimin dalam timbangan Islam, dijelaskan acara-acara mereka yang penuh dengan musik-musik, didendangkan musik-musik, nasyid-nasyid dengan menggunakan musik. Ternyata Syed Qutb nyatakan dalam kitab Fi Dhilalil Quran, membaca Al-Quran itu juga musik katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka buku yang seperti ini pun difatwakan untuk dibakar dan jangan dibaca. Menyesatkan. Kemudian berkata Imam Ibn Muflih rahimahullah ta'ala, wa yuhramu an-nadharu fima yukhsha minhu ad-dalalu wal-wuqu'u fi syaki wa syubha. Perhatikan kata-katanya, diharamkan untuk melihat buku-buku yang mengkhawatirkan adanya kesesatan atau akan menyebabkan keraguan atau di situ ada syubhat. Ini dolal atau bisa menimbulkan ragu terhadap iman dan takwa, atau di situ ada syubhat, maka sudah jelas hukumnya apa dibaca buku ini. Haram ya akhi, jauhi itu, dilarang. Engkau akan jatuh pada pertama kesesatan. Kalau engkau tidak sesat, engkau akan ragu dengan kebenaran Islam atau sunnah Nabi, atau paling tidak engkau akan adanya syubhat bercokol pada benakmu. Ini. Wa nasal Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam nasnya, alal man'i minan nadari fi kutubi ahlil kalam wal bid'il mudillah wa qira'atiha wa riwayatiha. Al-Imam Ahmad menaskan akan dilarangnya, alal man'i, akan dilarangnya dari melihat buku-bukunya ahlul kalam dan ahlul bid'ah yang menyesatkan. Wa qira'atiha, membacanya dilarang. Wa riwayatiha, dan meriwayatkan dari buku-buku ahlul bid'ah pun dilarang. Sampai sini bisa difahami hadirin? Kenapa? Karena bid'ah itu adalah sesat. Kalau kita ikut-ikutan menyebarkan buku mereka, artinya berarti kita apa? Ikut-ikutan menyebarkan kesesatan. Kalau kita menukil dari buku yang sesat, kita artinya mengkonsumsi ilmu yang sesat dan akan menyebarkan ilmu yang sesat. Bahaya kaum muslimin. Apakah kita akan menanggung beban neraka nanti ketika orang yang disesatkan itu ternyata meluas, dan kau akan bertanggung jawab nanti di yaumil kiamah gara-garamu manusia menjadi sesat? Tentunya jangan. Pegangi para salafus saleh, sikap mereka sikap yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin akan ada resiko ini, resiko itu, tidak masalah. Yang namanya orang beragama memang harus menghadapi resiko. musuh dari syaitan bangsa jin ataupun musuh dari syaitan bangsa manusia, resiko enggak masalah. Yang penting kita mengikuti para salafus saleh, generasi para salaf zaman dulu. Sudah ada 5 menit. Ya, 5 menit. Kalau lah masih ada waktu ngelurusakan sikil, Pak. 5 menit lagi insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimil jami'an, disebutkan sebuah kisah yang panjang. Ditanyakan kepada Imam Ahmad sebuah kitab yang tidak dikenal nama pengarangnya. Tidak dikenal nama pengarangnya. Ragu, ini kitab apa, benar apa salah, isinya siapa penulisnya. Waduh, repot. Dalam hal yang seperti ini, bagaimana sikap yang terbaik? Diam kita, tawakuf. Tidak menyesatkan dan juga tidak membenarkan. Karena mengambil ilmu, baik itu secara lisan, ngaji, atau secara kitabiah, buku, itu harus memilih, betul-betul menyeleksi. Sebagaimana ucapan Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian kepada siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Begitulah sikap. Saya bacakan di sini. Faji'a bil kitab ila Abi Abdillah wa huwa la ya'lamu liman huwa. Didatangkan ke hadapan Imam Ahmad sebuah kitab yang tidak diketahui siapa yang menulis kitab ini. Tidak diketahui siapa yang menulis kitab ini. Karangan siapa tidak ada. Fa'allamu 'ala mustabshi'ati min al-kitab wa mawdi'in fihi wudi' 'ala al-'amash wa fi inna in za'amtum anna al-Hasan ibn Salih kana yarsif فهذا ابن زبير قد خرج فقال أبو عبد الله هذا أراد نصرة الحسن ابن صالح. Tidak dikenal penulisnya, maka dibuka. Lihat isinya. Di dalam isinya itu terdapat kata-kata membela seorang yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hai, seorang khawarij. Oh, ada kata-kata ini. Ya sudah, sesat. Maka Imam Ahmad mengatakan, wa qad jama'a li rawi ahadits hadzal kitab fa qala Abu Nasr inna fatayana yakhtalifu ila sahih hadzal kitab fa qala hadharu minhu. Begitu dilihat ada perkataan yang sesat, langsung Imam Ahmad mengatakan, peringatkan umat dari bahaya buku ini. Pengarangnya enggak kenal, isinya bid'ah. Tinggalkan. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dalam menilai. Tidak usah kita cetak nilai dulu. Baca dari awal sampai akhir. Buat apa? Ngotor-ngotori pikiran. Banyak kita para ulama yang terkenal, yang terpercaya, yang belum sempat kita baca. Mengapa engkau menyibukkan diri dengan kitab yang tidak jelas penulisnya? Jangan jadikan otak kita sebagai tong sampah. Tahu tong sampah apa? Apa yang melebu? Gedang goreng melebu, kulit gedang juga melebu, Pak. Ini sing mambu-mambu melebu. Aduh. Ya kalau tong sampah dikumbah rampung, lah nek kutek digumbah ke priwe? Ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi di atas bisa kita fahami dan kita bisa mengamalkannya dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita memegangi manhaj ini dan melakukan manhaj salaf ini dengan baik, kita selamat dari berbagai macam kebid'ahan dan kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada waktu sisa ya untuk istirahat. Subhanallah.